Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa belajar Al-Quran, membacanya. Dan sungguh Allah janjikan dengan kekuatan yang sangat besar bagi mereka yang senantiasa membacanya, mempelajarinya, atau bahkan mereka semangat untuk menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di kitab Ustadz Abu Hazim, mungkin bisa dilihat di keutamaan Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, itu memiliki keluarga-keluarga, memiliki keluarga-keluarga Allah, orang-orang dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini, bapak-bapak? Siapa keluarga-keluarga Allah? Orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah. Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Itu mereka adalah Ahlul Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, "Inna Allah Ta'ala ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Manusia di sini, Bapak, kita semua ini. Para sahabat penasaran di sini. "Man hum ya Rasulullah?" Siapa keluarga Allah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bapak, "Hum ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh." Mereka adalah orang-orang yang ahli, bersemangat membacanya. Disebutkan para ulama di sini, bapak, bagaimana maksud Ahlul Quran di sini yang menjadi keluarga Allah adalah mereka yang bersemangat membacanya, mereka semangat. Demikian juga mereka semangat untuk mempelajarinya. Demikian juga mereka bersemangat untuk menghafal ayat-ayat tersebut. Demikian juga, Pak, mereka bersemangat untuk mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kalau kita memiliki sifat-sifat semacam ini, bapak, maka berbahagialah. Itu termasuk keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai sini saja, bapak. Hum ahlul Quran, ahlullah, wa khasatuh. Dan mereka orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hati-hati, bapak. Jangan main-main macam-macam sama mereka pembawa Al-Quran. Mereka orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita main-main sama orang-orang yang mereka semangat ngaji, semangat baca Al-Quran, nanti bahaya. Kita lagi berhadapan dengan keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang khususnya, yang membahayakan kita. Maka kita muliakan, bapak, kalau ada teman-teman kita yang semangat ngaji, mereka semangat baca Al-Quran, menghafal, muliakan dia. Kalau kita tidak bisa meniru, muliakan dia. Mereka orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, bapak, ini masya Allah, Allah janjikan dan keutamaan yang sangat besar menjadi keluarga-keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai sini saja, bapak-bapak, ayat-ayat yang kita baca pada malam hari ini mungkin mungkin hanya satu ayat, dua ayat, itu nanti di yaumil akhir akan menyelamatkan kita, memberi syafaat kita, menolong kita. Orang-orang pada kepanasan Al-Quran bapak-bapak, di situ akan tampil di situ, menaungi kita. Kenapa dalilnya? Dalilnya bapak-bapak dibuka di kisah Abu Hazim, di situ keutamaan yang kedua. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Kita bisa membaca hanya di dunia saja, bapak. Adapun nanti di alam kubur, di alam akhirat, kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Bacalah Al-Quran kalian di dalam kehidupan dunia. Baca. Meskipun berat. Berat. Baca. Fa'innahu yati yawman qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran tersebut, dia nanti bapak-bapak akan datang pada yaumil akhir. Syafi'an li ashabi, memberi syafaat, menyelamatkan, menolong, melindungi bagi mereka yang membacanya tak kala hidup di dunia. Ini masalah keutamaan sangat besar ini, bagi mereka yang semangat mempelajari Al-Quran. Ya. Tapi ya sayang ya, banyak sekarang ini ya, Al-Quran banyak ditinggalkan Allah. Ya. Hanya ditinggalkan, hanya ngaku saja kitabku Al-Quran. Tapi ya, dalam waktu 24 jam kehidupan dia sehari-hari, tidak ada jatah dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Bahkan 5 menit saja tidak mau. Ya. Makanya bapak, perhatikan bapak kalau masuk masjid, ya, masuk masjid, di masjid-masjid itu bapak masuk ke masjid, nanti di situ Al-Quran bapak. Ya. Debunya banyak, ya, debunya banyak. Kadang-kadang, ya, sampai tidak karu-karuan. Karena tidak pernah disentuh, tidak pernah dipegang. Ini sungguh sedih, ya. Karena mereka bodoh, bapak tidak paham apa sih Al-Quran itu, tidak paham. Ya. Bahkan, ya, banyak kaum muslimin yang mereka membaca saja sudah berat, ya. Terus dia tidak ada usaha untuk bagaimana bisa membaca, ya, maka ini juga sangat disayangkan. Ya. Atau sebagian mereka ngajinya ketika bulan Ramadan, ya, kalau Ramadan darusan semangat, ya. Masjid-masjid semua menggembar bacaan Al-Quran, ya. Itu pun kadang-kadang di awal-awal saja. Kalau tengah-tengah gimana bapak? Sudah mulai padam. Di akhir-akhir ini tambah semangat, sudah berhenti. Sibuk dengan makanan, ya, minuman, baju baru, begitu. Dan ini kondisi masyarakat kita, ya, mereka sangat jauh. Ya, maka alhamdulillah bapak, kalau bapak diberi taufik untuk ya, belajar Al-Quran, masya Allah. Ya, dan ini bapak, Al-Quran yang di hadapan kita ini, ya, satu-satunya mukjizat. Ya. Ini mukjizat itu tentang bapak, sesuatu yang Allah bapak luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para rasul, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat, ya, dibakar, tidak apa-apa disini bapak, tidak kebakar, apinya menjadi dingin, ya bapak, ya mungkin bapak sudah hafal ceritanya ini, api yang menyala, tapi Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Ini mukjizat. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam, bagaimana lautan di situ, ya, dibelah jadi dua, terbelah. Ya. Ini namanya mukjizat Allah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya bisa selamat lewat laut, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ketika sampai tengah lautan, lautnya gimana bapak di sini? Nutup lagi. Kejadian-kejadian luar biasa. Ya. Demikian juga bapak, di zaman Nabi Muhammad SAW juga Allah tampakkan mukjizat berupa belang terbelang jadi dua. Ya. Yang satu di timur, yang satu di barat. Ya. Terbelah bapak bulan. Ya. Sebagaimana di saat kumatikator batisya atau wang syakol kumat telah dekat hari kiamat. Bulan pun terbelah, maksudnya terbelah ini di waktu Nabi Muhammad SAW terbelah. Ya bapak, ini mukjizat. Akan tadi bapak, mukjizat yang luar biasa itu kita sudah tidak bisa melihat lagi, tidak bisa menyaksikan lagi, tidak bisa merasakan lagi, tidak bisa melihat kehebatannya lagi. Akan tetapi hanya tinggal satu saja jawaban yang bisa kita lihat kehebatan tersebut, yang melebihi bulan terpecah menjadi dua, laut terbelah, dan apapun. Itu apa Bapak di sini? Ada yang di hadapan kita ini Bapak. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau Bapak paham, sesuatu yang luar biasa. Ini mukjizat, satu-satunya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tinggal ini saja Bapak, yang bisa kita lihat. Dan ini sahih. Berapa banyak orang-orang yang mereka terkagum-kagum, tertunduk, tak kala mereka membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membacanya, mereka terenyuh. Melihat di situ bahwasanya benar-benar Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Penyembuh segala penyakit, penyembuh. Tidak hanya sekedar penyakit badan atau penyakit hati, semua penyakit bisa terobati dengan ini, Bapak. Ini masalah alhamdulillah. Akan tapi ya, banyak mereka yang tidak paham, tentang perkara-perkara semacam ini, sehingga mereka malas di dalam mempelajari Al-Quran. Dan mungkin ini Bapak penyemangat kita. Mudah-mudahan sedikit ini yang memberi semangat lagi kami dan kepada Bapak-bapak sekalian, dan supaya kita tidak malas-malas, tidak bosan-bosan di dalam belajar dan belajar Al-Quran. Untuk hari ini Bapak, kita praktek membaca Al-Quran. Jadi saya terapkan dua sekaligus. Saya tidak hanya sekedar teori-teori begitu tapi juga saya banyak prakteknya. Mudah-mudahan dengan saya semacam ini Bapak akan semakin bisa. Dan sudah dirasakan alhamdulillah Bapak-bapak sudah banyak yang bagus bacaannya. Dan alhamdulillah kita sudah kemarin selesai membaca surat sudah tahu Bapak, terakhir saya masih ingat surat Asy-Syams halaman 595 juz amma. Dan ini metode yang saya terapkan ini Bapak, ini metode terbaik di dalam mengajari anak-anak muda-muda, bapak-bapak. Ini metode terbaik adalah dengan talqin. Kalau bapak nanti di rumah punya murid 100, gak mungkin kita baca tahmid satu-satu. Bapak-bapak 24 jam itu gak selesai itu nanti. Tapi dengan kita talqin di sini bapak, kita baca, kemudian si murid nirukan, itu selesai. Semua kena faedahnya, 100 bahkan 1000 orang bisa di situ ngikutin. Ini bapak. Dan kalau metode saya ini diterapkan ke anak-anak, anak-anak kecil, itu mereka langsung hafal itu. Tentunya di sini yang mereka sudah jilid 4 bapak, Iqra jilid 4, bapak pegang di Al-Quran. Jangan menghafalnya kita misalnya begini bapak. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia suruh nirukan, jangan begitu bapak. Tapi si anak itu suruh lihat Al-Quran. Adik lihat Al-Quran. Kamu sudah jilid 3, sudah ikut jilid 3, kamu sudah bisa. Perhatikan tulisannya, saya membaca, tirukan ya, harus begitu bapak. Nanti bapak ulang 3 kali, coba tirukan. Nah, nanti disuruh berdiri, itu hafal bapak. Hafal ini bagus, metode bagus. Dan sekarang kita praktekan, surat Al-Lail. Surat Al-Lail. Al-Lail ya, sudah ketemu semua. 595. Kita baca. Adik-adik semua sini, siapa itu di sana? Semua pegang Al-Quran. Apa namanya itu? Filan. Ambil Al-Quran itu. Ngaji dulu ya, nanti main-main lagi. Sebentar aja ngajinya. Sebentar aja insya Allah. Ambil Al-Quran, dibukakan apinya. Kita baca Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده بقى. يا بطل perhatikan. Wallahi idza yawsha. Sana. Jadi tajwid ini gampang Bapak. Ya. Berarti Bapak huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Bapak perhatikan huruf ini ya. Kalau ketemu huruf ini ya. Arwah di sini. Wa apa ini? Ha satu lagi. Halo Bapak. Ko. Hati-hati ya. Lihat tadi semacam ini Bapak. Hati-hati kalau huruf itu berubah-ubah. Ini huruf berubah-ubah. Kadang tebal, harus dibaca tebal. Kemudian juga dia nanti juga dibaca tipis. Harus dibaca tipis, tidak boleh tebal. Nah ini Bapak ya. Kalau Bapak ketemu huruf ini ya, ketemu huruf ini ya. Dia dalam keadaan sukun Bapak ya, sukun semua. Kemudian didali oleh fathah. Fathah atau lomba. Nah, seperti di sini, yau. Udah apa di situ Bapak? Kha, gua, yang mati di situ? Wa. Ya. Maka di sini hukumnya tebal Bapak. Harus tebal, wajib di situ. Yau sya. Sama-sama. Bagaimana sih tebal? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Bapak perhatikan. Bibir kita seperti mengucapkan wo sama-sama. Ayo. Jadi maksud itu Bapak. Ya. Yau sama-sama. Ya begitu Bapak, paham ini? Jadi bibirnya maju ya, bibirnya maju. Jangan yau. Nah, ini keliru, meringis. Nanti ini rawan kol-kola seperti dalam surah Fatihah. Wairil maghdubi alaihim. Sama-sama. Jangan dibaca wairil mag. Nah, ini rawan kol-kola Bapak. Mag. Tapi bibirnya maju. Mag. Sama-sama. Paham Bapak ya. Jadi kalau ketika huruf ini, kalau dia Fatihah ini juga wain. Kalau fathah dhamma maka dia bibirnya maju. Akan tadi kalau nanti dia kasrah, Bapak. Kasrah. Sukun di dawai oleh kasrah, maka nanti tipis, meringis langsung zi. Zi, sama-sama. Khi. Kemudian ki. Meringis, langsung tipis. Paham Bapak? Atau ketika dia berharokat Bapak. Ya. Tapi kalau berharokat fathah semua atau dhamma semua maka dia tebal. Atau berharokat kasrah. Nah, ini tipis tadi saya sebutkan. Ini kita ulang. Zi sama-sama. Hi. Ki. Ingat tiga huruf ini saja. Tiga huruf ini saja. Nanti ini saja. Ya. Nanti akan kita tambah lagi sedikit saja. Yaitu ro. Jadi nanti kita baca sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita terapkan teori saya. Kita baca. Kita ulang. Wallayli idha yawsha. Sama-sama. Bagus, sangat tebal ya. Wan-nahari idha tajalla. Sama-sama. Wan-nahari idha tajalla. Bagus, sudah bagus. Jinnya tidak ada yang jah. Tajalla. Alhamdulillah, sudah tidak ada. Tajalla. Sama-sama. Gunah. Wan-nahari idha tajalla. Sama-sama. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. سَعْيَكُمْ Bagus, kita lanjutkan. Fa'amma man a'ta wa taqa. Sama-sama. Baik, coba ya. Jadi jelas di situ ya. Man ya, tidak boleh. Man a'ta. Ya, jangan gitu. Karena bacaan apa di sini, Bapak? Idhar. Idhar halki. Ya, dibaca jelas. Kita ulang. فَأَمَّا مَنْ a'ta wa taqa. Sasaran. Bagus, kita baca. Wa saddaqa bil husna. Sasana. Baca itu apa ya, pada sini-sini saya tambah ya. Jadi huruf yang berubah-ubah ini cuma ini saja. Ya, ra kemudian la. Ya. La sama-sama la. La ini ketika dia tebal lo menjadi lo, Pak. Menjadi tebal lo kan? Itu dia apa, Pak? Ada yang masih ingat? La ketika menjadi dibaca lo tebal ketika di Mas Bisri. Langsung jalan saja, Bapak. Jadi la itu paling gampang. Ya, ada di sini saja. Adapun nanti la di selain ini adalah tipis semua, tidak ada yang tebal. Ya. Bila dijalankan saja, Bapak, la yang ada di sini, Bapak, ya, itu yang dibaca tebal ketika dia di dalu domah atau apa, Bapak? Fathah, Bapak. Ya. Rasulullah, sama-sama. Rasulullah. Allah, ini Allah kan? Ya, tebal kan? Lo, bukan la tapi lo. Kemudian ketika fathah juga tebal. Wallah, sama-sama. Wallah. Lo lagi kan? Tapi ketika kasrah, hati-hati Bapak, dia normal lagi. Apa Bapak? Tipis. Bismillah, sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berarti lah gampang banget ya, hanya di sini saja. Soalnya ini berarti harus tipis. Demikian juga ini tadi sudah saya jelaskan yang berubah-ubah. Kemudian roh, hati-hati Bapak ya. Jadi selain huruf jaya, ya, selain ini roh berarti dibaca tipis. Seperti sini ya, perhatikan. Al-Husna, sama-sama. Al-Husna. Nah, di situ sin Bapak, sin ya. Sin berarti di sini tidak masuk sini. Maka dia harus tipis. Bapak jangan sampai dibunyinya mati ya. Jangan sampai Al-Husna. Nah, ini bahaya, nanti berubah jadi apa Bapak? Stop. Ya, hati-hati. Berubah jadi ini. Karena ini huruf yang senantiasa tebal. Senantiasa tebal. Ya. Hati-hati Bapak dengan ini. Ya. Karena makhrajnya sama di sini. Ya, makhrajnya sama. Di mana Pak Yadi makhrajnya? Sin sama sod. Alhamdulillah. Ini Bapak makhrajnya sama. Plak. Tidak berubah. Ya, sama plak. Tapi yang bedakan kalau di sini apa? Al-Husna dia lisannya apa di sini? Datar, ya lisannya datar. Ya. Kalau sob lisannya naik, hati-hati. Maka di sini lisannya datar kan apa? Yang berimis lagi. Bil-Husna, nah sama. Kita ulang. Wasabbatan bil-Husna, sama-sama. Lanjutkan. Fasan yassiru lil yusra. Sama-sama. Fasan yassiru lil yusra. Ya, saya mau berhenti sebentar. Ini mentadaburi ayat Al-Lail ayat 5 sampai 7 ini. Ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita dapat pelajaran ayat 5 sampai 7 ini. Ini Masya Allah Bapak, Al-Quran luar biasa ya. Kalau Bapak mengerti satu ayat saja, itu sudah luar biasa dalam mempengaruhi kehidupan kita ya. Coba dibaca artinya, siapa yang punya artinya? Mas Dadang ada artinya? Tidak ada, siapa yang punya artinya? Mas, siapa yang punya artinya Bapak? Ya, Mas Bagus, sudah keras. Ayat 5. Ya, baca. Coba. Dan terus ayat 6. Ya Tuhan, ya. Dialah petunjuk Al-Quran di dalam mengantarkan manusia bahagia di dunia. Praktis mudah gratis lagi. Ya. Masa kedua tafsir Miyasar. Berani baca antum? Berani baca enggak? Kalau pengen mempelajari tafsir yang ringkas dan sesuai para ulama sunnah, ya, maka tafsir Miyasar. Alhamdulillah, masa aku sudah dapat kitabnya. Ya. Dan sekarang saya baca bahwa apa maksud ayat ini? Ya, barang siapa yang dia memberikan sebagian hartanya saja, tidak semuanya bapak-bapak. Jadi memberi kita punya harta 100 ribu, berikan sedikit saja di jalan Allah. Tidak semuanya, tidak. Allah di sini perintahkan sebagian saja. Kemudian dia bertakwa, ya, takwa bapak di sini ya. Setelah itu dia membenarkan, ya, bil husna di sini. Nanti akan saya baca, membenarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah itu janji Allah bahwa fasanu yassiruhu lil yusra. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mudahkan dia jalan-jalan menuju kebahagiaan-kebahagiaan. Kemudian. Ya, Bapak, kita baca tafsirnya. Mudah-mudahan kita paham ini, ya. Fa anna man badala min malihi wattaqallaha fi dzalik. Adapun orang-orang yang dia memberikan, menyimpankan, ya, menyimbangkan, apalagi bahasanya Allah, mendermakan, ya, dari sebagian hartanya. Ini tadi bapak, ini maksud apa tadi ya? Dari sebagian hartanya. Wattaqallaha fi dzalika. Dan dia ketika dia memberikan hal tersebut kepada bapak, dia bukan cuma surya. Wah, dia dikatakan orang dermawan, enggak. Dia hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak, paham ya Bapak ini maksudnya? Jadi ketika dia infak, ya tidak pamer. Saya infak 1 juta. Tidak. Dia hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya Bapak di sini. Kemudian waqtaqa di sini ya, ma'ruf Bapak taqwa dia ya. Senantiasa dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Yaitu perintah dalam Al-Qur'an diamalkan. Apa yang dilarang dari Al-Quran dia jauhi. Kemudian kita lanjutkan bapak, apa maksud bahasa dakwah bil husna? Jadi faham gak bapak tadi man atau dari faham insyaallah ini? Jadi dia memberi bukan karena riya bapak ya, bukan karena ingin pamer enggak, dia karena Allah. Ya. Kemudian kita baca maksud wasad dakwah bil husna. Apa maksudnya di sini? Wasad dakwah bil husna, wasad dakwah bil hisabi wa tawadi ala amalihi. Dia benar-benar membenarkan. Ketika di dunia dia beramal bapak, dia yakin benar-benar bahwasanya perbuatan itu nanti akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung. Ya bapak. Kita yakin semua alhamdulillah. Perbuatan yang kita lakukan di dunia itu nanti akan ada balasannya, dihitung oleh Allah Subhanahu, ditimbang. Kemudian wa sawabu, dan dia yakin. Ya bapak. Ketika dia menyimpan hartanya atau melakukan kebaikan, dia yakin bahwasanya nanti ada balasannya. Setelah perhitungan, maka nanti ada balasannya, dia yakin dengan senyakin-yakinnya. Atas ala amali, atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dunia. Nah, ini bapak. Dan insya Allah bapak ini sudah yakin bahwasanya nanti di yaumil akhir amalan kita itu akan dihitung. Setelah perhitungan amal, maka sudah ada balasannya. Siapa yang berat timbangannya, maka akan di mana bapak di sini? Di surga. Siapa yang ringan timbangannya, maka akan di mana? Neraka. Ini bapak, yakin dia. Maka kalau sudah semacam ini bapak, hamba tadi memiliki sifat-sifat semacam ini, dia suka mendermakan hartanya sebagian saja, kemudian bapak dia bertakwa, kemudian dia yakin akan hari perhitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini fasanurusyiduhu ila asbabil khairi wassalahi. Ini maksud pasal yassiruhu lil yusra. Bapak-bapak, perhatikan di sini bapak. Mas Bagus dibaca sekali lagi pasal yassiruhu lil yusra tadi. Artinya ayat 7. Tengok bapak, ini maksud ayat ini ya. Pasal nurusyiduhu ila asbabil khairi wassalahi. Wassalahi. Maka kami Allah Subhanahu wa taala akan membimbing orang tersebut tadi. Membimbing dia senantiasa memberi petunjuk kepada dia kepada jalan-jalan sebab-sebab kebaikan. wassalah dan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan. Artinya dalam kehidupan dia Bapak, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bimbing dia dalam kebaikan-kebaikan. Tidak sampai sini saja Bapak. Ya, tidak sampai sini saja. Wan yassiru lahu umurahu. Ya. Wan yassiru lahu umurahu, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan-urusan dia. Perkara-perkara dia Bapak, Allah akan mudahkan semuanya. Kayak di sini jamaah, Mas Abbas ya. Kalau amr mufrad, kalau di sini umurahu. Ya. Ini masalah Bapak. Ya. Al-Qur'an ya, mudah sekali. Kita sedekah sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Dalam keadaan ya kita ikhlas, tidak riya. Setelah itu kita yakin bahwasanya amalan yang kita lakukan ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin setelah itu nanti akan dibalas. Setelah itu Bapak, Allah Subhanahu wa taala akan mengantar ke dalam kehidupan dunia ini kebahagiaan-kebahagiaan, dan semua perkara-perkara kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini maksudnya Bapak. Paham Bapak? Mas Agus coba dibaca Mas Agus tafsirnya. Jangan artinya Arabnya, coba latihan baca. Fa'amma. Antum agak panjang. Ayo tanya Bapak, berarti itu mungkin yang baru. Ya, kalau saya agak ringkas di sini. Agak beda sedikit ya. Tapi mirip-mirip enggak? Alhamdulillah. Tapi begitu Bapak, kalau pengen paham makna mana, cari tafsir minyasar. Tafsir yang mudah kaum muslimin untuk mempelajarinya. Tapi kita sampai ayat itu dulu Bapak, coba sama-sama dibaca dari bismillah sampai ayat 7 Bapak ya. Untuk sekarangnya kita baca pernah akan datang. Coba 1, 2, 3, bismillah. Ya, bagus Bapak, terus. Assalamualaikum. Bagus. Bagus Bapak. Bagus sekali, terus. Sampai sini Bapak, paham Bapak? Nanti direnungkan lagi Bapak ya, ayat 5, 7, tadi saya baca tafsirnya. Dan, ada pertanyaan? Dan, kalau tidak ada, sekarang kita baca Iqra, Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak, insya Allah.